Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masuk ke ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Nah, mari kita mulai. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Al-abu, al-abu. Aina dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Aina dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Kemana kalian pergi setelah pelajaran, wahai anak-anakku? Kemana kalian pergi setelah pelajaran, wahai anak-anakku? Al-abna'u, al-abna'u. Dhahabna ilal mal'abi. Dhahabna ilal mal'abi. Kami pergi ke tempat bermain. Kami pergi ke tempat bermain. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salati? Akuratal qadami. Apakah kalian bermain sepak bola atau bola basket? Apakah kalian bermain sepak bola atau bola basket? La'ibna al-yawma kuratal qadami wa la'ibna kuratas salati fil usbu'il madhi. La'ibna al-yawma kuratal qadami wa la'ibna kuratas salati fil usbu'il madhi. Kami bermain hari ini kami hari ini bermain sepak bola dan kami bermain bola basket pada pekan kemarin. Kami hari ini bermain sepak bola dan bermain bola basket pekan kemarin. Amma dhahabtum ilal maktabatil yawma? Amma dhahabtum ilal maktabatil yawma? Bukankah kalian pergi ke perpustakaan hari ini? Bukankah kalian pergi ke perpustakaan? Bala dhahabna. Bala dhahabna. Tentu kami telah pergi. Tentu kami telah pergi. Madza qara'tum hunaka? Madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Apa yang kalian baca di sana? Qara'na as-suhufa. Qara'na as-suhufa. Kami membaca lembaran-lembaran. Kami membaca lembaran-lembaran. Ya, bisa koran, bisa yang semisalnya. Asami'tumul akhbaro minal idha'atil yawma? Asami'tumul akhbaro minal idha'atil yawma? Apakah kalian telah mendengar berita dari radio hari ini? Apakah kalian telah mendengar berita dari radio hari ini? Naam sami'naha. Naam sami'naha. Benar, kami telah mendengarnya. Benar, kami telah mendengarnya. Min ayyi idha'atin sami'tum? Min ayyi idha'atin sami'tum? Dari radio mana kalian mendengarnya? Dari radio mana kalian mendengarnya? Sami'na min thalathi idha'atin. Sami'na min thalathi idha'atin. Kami mendengar dari tiga radio. Kami mendengar dari tiga radio. Min idha'atir riyadi wa idha'atil qahirati wa idha'ati Londona. Min idha'ati riyadi wa idha'ati qahirati wa idha'ati Londona. Dari radio Riyad, radio Mesir dan radio London. Dari radio Riyad, radio Mesir dan radio London. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hadha? Sami'tu anna Aku mendengar bahwasanya Bilal sakit. Dan bahwasanya dia di rumah sakit. Apakah ini benar? Dan bahwasanya dia di rumah sakit. Apakah ini benar? Naam, hadza sahihun syafahu Allah. Naam, hadza sahihun syafahu Allah. Benar, ini adalah berita yang sahih, semoga Allah menyembuhkannya. Benar, ini adalah berita yang sahih, semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Amin. Mata dakhalal mustasyfa. Mata dakhalal mustasyfa. Kapan dia masuk rumah sakit? Kapan dia masuk rumah sakit? Dakhala qabla thalathati ayyamin. Dakhala qabla thalathati ayyamin. Masuk rumah sakit 3 hari yang lalu. Masuk 3 hari yang lalu. Nah, sebelum 3 hari maksudnya 3 hari yang lalu ya. Ainal kitabu dhul hilafil ahmari alladhi kana fi ghurfati. Di manakah kitab yang bersampul merah yang ada di kamarku? Di manakah kitab yang bersampul merah di kamarku? Ara'aitumuhu? Ara'aitumuhu? Apakah kalian melihatnya? Apakah kalian melihatnya? Asalnya ara'aitum ditambah hu, ara'aitum tambah hu ya. Hamzanya hamzah istifham. Artinya apakah? Ra'aitum, kalian telah melihat. Haknya maful bihinya untuk mengganti kitab. Ara'aitum hu, asalnya gitu. Kemudian diberi wawu isba' menjadi ara'aitumuhu. Nah, wawunya wawu tambahan berarti. Wawu isba' di situ. Nah, kita lanjutkan. Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Aku telah mengambilnya tadi malam dan aku telah membaca separuhnya. Aku telah mengambilnya tadi malam dan aku telah membacanya separuh. Ainal majallatu allati kanat tahta dzakal kitabi. Wa ainal. Dan di manakah majalah yang berada di bawah kitab itu? Nah, kana dan kanat, kana untuk mudzakkar, kalau kanat untuk muannas ya, untuk isim muannas, artinya menunjukkan waktu lampau, waktu dulu. Nah, untuk menunjukkan apa kejadian yang terjadi di waktu lampau. Ittisaful ismi bil khabari, ittisaful khabari bil ismi fi waqtil madi. Nah, ma'al intiqa ma'al istimrar awil inqita. Kalau diartikan lengkapnya, di mana majalah yang dulu berada di bawah kitab itu. Cuman dulunya kepanjangan artikannya, jadi dihilangkan arti ucapan dulunya. Namun antum harus paham kalau kana dan kanat itu menunjukkan perkara perbuatan yang telah terjadi. Ya, kita lanjutkan. Ahadhihi hiya. Ahadhihi hiya. Apakah majalah itu ini? La, al-majalatu dhatul hilafil asfari. La, al-majalatu dhatul hilafil asfari. Bukan, majalah yang bersampul kuning. Bukan. Nam, dhatu untuk mu'anas, kalau mudakarnya dhu, artinya ber kalau singkatnya. Dhu itu yang mempunyai, yang memiliki, atau diartikan singkatnya ber. Nam, hiya indi akhattu hal yauma. Majalah tersebut padaku, aku telah mengambilnya hari ini. Yarinul jarasu fayaqumu Marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhawatuhu. Lonceng berbunyi, maka Marwan berdiri dan membuka pintu, lalu saudari-saudarinya masuk. Albanatu. Al-Banatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Jami'u. Al-Jami'u. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Abu. Al-Abu. Aina dhahabtunna ya banati? Aina dhahabtunna ya banati? Kemana kalian telah pergi wahai putri-putriku? Kemana kalian telah pergi wahai putri-putriku? Dhahabna li ziyaratil mudirati. Dhahabna li ziyaratil mudirati. Kami telah pergi untuk mengunjungi ibu kepala sekolah. Kami telah pergi untuk mengunjungi ibu kepala sekolah. Ama syaitunna am dhahabtunna bis sayyarah? Ama syaitunna am dhahabtunna bis sayyarah? Apakah kalian pergi berjalan kaki atau naik mobil? Apakah kalian pergi berjalan kaki atau naik mobil? Masyaina li'anna baitaha qaribun min madrasatina. Kami berjalan kaki karena kami berjalan kaki karena rumah beliau dekat dengan sekolahan. Kami berjalan kaki karena rumah beliau dekat dengan sekolahan. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Rumah tersebut di antara masjid dan sekolahan. Rumah tersebut di antara masjid dan sekolahan. Awa wajad tunnaha fil baiti. Apakah kalian telah mendapati ibu kepala sekolah di rumah? Apakah kalian telah mendapati ibu kepala sekolah? Naam wajadnaha jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Naam wajadnaha jalasna indaha thulutha kharajna min baitiha. Benar, kami mendapatinya, kami duduk di sisinya seperempat jam, sepertiga jam, yaitu 20 menit. Dan kami keluar dari rumahnya pada jam 5. Pada jam 5. Kalau secara bacaan pada jam kelima, namun kita seringnya ngucapnya jam 5 gitu ya. Ara'aitunnal miknasata ya banat ya banatu? Apakah kalian melihat sapu wahai anak-anak perempuan? Apakah kalian melihat sapu wahai anak-anak perempuan? Bahastu anha katsiran wa ma wajadtuha. Aku lama mencarinya dan aku tidak mendapatinya. Aku lama mencarinya dan aku tidak mendapatinya. Ana wadatuha tahta sulami hadas sobaha. Aku meletakkan sapu tersebut di bawah tangga pagi ini. Aku meletakkan sapu tersebut di bawah tangga pagi ini. Ya ummi, afi thalajati ma'un baridun nahnu itashun. Ya ummi, afi thalajati ma'un baridun nahnu itashun. Wahai ibuku, apakah di kulkas ada air dingin? Kami haus. Wahai ibuku, apakah di kulkas ada air dingin? Kami haus. Absir, fiha ma'un baridun wa asirul burtaqal. Absir wa asirul portokali. Absir itu secara asal artinya berilah kabar gembira, gitu ya. Bil amr, namun maksudnya di sini maksudnya memberikan ya tenang atau gembiralah. atau itu artikan gembiralah. Padanya pada kulkas terdapat air dingin dan jus jeruk. Gembiralah. Padanya terdapat air dingin dan jeruk. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari bacaan, sekarang masuk ke tamarinu latihan-latihan. Nah, poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ada 9 soal. Silakan siapa yang jawab? Jawabannya ngelihat bacaan. Aina dhabal abna'u ba'da tarsi? Di manakah perginya anak-anak setelah pelajaran? Dhabu ilal mal'abi. Mereka pergi ke lapangan. 6. Ahsantum. Nomor 2. Mada koro'u fil maktabati? Apa yang dibaca di perpustakaan? Apa yang mereka baca? Baca di perpustakaan. Nah, jawabannya koro'tum suhufa. Menceritakan orang ketiga. Koro'u. Koro'u ya. Iya, menceritakan koro'u suhufa. Suhufa artinya koro'ul. Mereka membaca suhuf. Iya, koran-koran atau koran-koran atau lembaran-lembaran. Nomor 3. Min ayyi idza'atu sami'u idza'atin min ayyi idza'atin sami'u akhbara? Dari radio mana kamu kalian mereka mendengar berita? Nah, jawabannya sami'u akhbara min salasin idza'atin. Mereka mendengar berita dari tiga radio. Nah, bisa diartikan radio, bisa diartikan siaran ya. Siaran itu berarti bisa dari televisi, bisa dari radio gitu kan. Nah. Ya. Apa? Ya bagus disebutkan. Harusnya disebut bagusnya sebutkan. Tadi belum sebutan. Ya disebutan. Sami'ul akhbaro min thalathi idza'atin. Atau min idza'ati riyadi wa idza'ati qahirati wa idza'ati londona. Naam, atau kalau mau diringkas sami'ul akhbaro min idza'ati riyadi wa idza'ati qahirati wa idza'ati londona. Kalau ringkasnya gitu. Ya, nomor 4. Manil ladzi akhadhal kitaba? Ya, artinya siapakah? Wa Yusufu. Iya betul jawabannya. Artikan. Artinya siapakah? Siapakah yang mengambil kitab itu? Iya. Ya adalah Yusuf. 6. Man alladhi akhadha al-kitaba huwa Yusufu. 6. Boleh gitu atau Yusufu akhadha al-kitaba. Nah, boleh gitu ya. Man alladhi akhadha al-kitaba? Siapakah yang mengambil kitab? Huwa Yusufu, dia Yusuf atau Yusufu akhadal kitaba. Yusuf mengambil kitab. Nah, nomor 5. Kalau akhadahu Yusufu boleh juga. Akhadahu Yusufu. Yusuf mengambilnya. Boleh. Namun karena pertanyaannya di situ diawali dengan mubtada, man itu mubtada di situ ya. Maka bagusnya jawabannya mubtada. Ya. Man di situ man bertanya siapakah? Ya, jawabannya Yusuf kan? Yusuf kita jadikan mubtada sehingga jawabannya Yusufu akhadhal kitaba. Yusuf mengambil kitab. Kalau huwa Yusufu boleh. Huwanya mubtada, Yusufu khobar. Nah. Ya, nomor 5. Manil ladzi akhadhal majalata? Siapa yang mengambil majalah itu? Marwanu akhadahu. Akhadaha. Iya, artinya Marwan yang mengambil majalah tersebut. Nah, boleh itu. Marwanu akhadaha atau akhadal majalata atau huwa Marwanu. Kalau huwa Marwanu berarti seperti tadi, huwa Yusufu. Nah, aksentum. Aina dhahabat albanatu? Kemana perginya anak-anak perempuan? Dhahabat li ziyaratil mudiroti. Kalau banatnya enggak disebut menjadi dhahabna. Kalau jawabannya banatnya enggak disebut berarti mengucapnya dhahabna. Kalau banatnya disebut lagi berarti dhahabatil banatu li ziyaratil mudiroti. Coba diulang jawabannya. Banat enggak usah disebut dalam jawaban. Coba dijawab. Dhahabna li ziyaratil mudiroti. Nah, aksanta. Atau dhahabat banatu li ziyaratil mudiroti. Nah, aksantum. Nomor 7. Kam daki kotin. Kam daki kotan. Oh, kam daki kotan jalasna ingdal mudiroti. Iya. Berapa menit? Berapa menit? Mereka duduk. Mereka berduduk di sampingnya ibu guru kepala sekolah. Iya. Apa jawabannya? Jalasna indaha. Jalasna indaha sulusa saatin. Nam. Jalasna indaha sulusa saatin atau isrina dakikotan. Mereka duduk di sisi kepala, di sisi ibu kepala sekolah sepertiga jam atau 20 menit. Ya. Lanjut. Setelahnya. Aina baitul mudirati? Baituha qaribun min madrasatina, huwa bainal masjidi wal madrasati. Ulang. Jawabannya tadi. Baituha qaribun minal madrasati. Huwa bainal masjidi wal madrasati. 6. Itu jawabannya. Atau singkatnya baituha bainal masjidi wal madrasati. Singkatnya gitu. Ya, nomor 9. Aina wadu'tu su'adul. Su'ad sebagai fa'il. Su'adu mu'annas. Su'adu berarti apa? Wadu'at. Naam. Aina wadu'at su'adul miknasatu? Maful bihi objek. Miknasati objek. Miknasata. Naam. Artinya di mana? Apa? Di manakah Su'ad meletakkan apa ini, Mik? Sapu. Ya, jawabannya Wadu'atha tahta sulami. Ya, cukup. Hadat. Oh, udah. Tahta sulami artinya Su'ad dia meletakkan sapu di bawah sulam. Di bawah tangga. Tangga. 6. Wadu'adha tahtas sulami. Aksantum. Poin kedua. Lak hadihil alamata. Letakkan tanda ini. 6. Yaitu tanda centang. Amamal jumali sahihati. Di depan kalimat yang benar. Wahadihil alamata dan tanda ini. Tanda silang. Amamal jumalil lati laysat sahihatan. Di depan kalimat yang tidak benar. Nah, silakan. Benar dan tidaknya lihat pada bacaan ya. Nomor 1. Laibul abna'u kuratal qadami fil usbu'il madhi. Artinya anak laki-laki bermain sepak bola minggu yang lalu. Nah, aksantum. Khata. Ya, betul. Nomor 2. Khata salah kalau khata ya. Nomor 2. Dakhala Bilal lil mustasfa qabla thalathati ayyamin. Bilal masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sahih. Mudir atau Bilal? Bilal yang cetakan nama Bilal. Saya kan baru tulisannya Mudir ya. Terus yang di buku benar Bilal ya. Yang masuk rumah sakit Bilal. Ya berarti benar sahih Bilal. Dakhala Bilalun al-mustashfa qabla thalathati ayyamin. Sahih. Bilalun itu domaten ya. Iya. Bilalunil kalau disambung. Dakhala Bilalunil mustashfa qabla thalathati ayyamin. Kalau bahasanya macamnya nyambung. Ya, kalau bacanya enggak nyambung bernapas. Bilalun bernapas al-mustashfa. Ya, nomor 3. Sami'al abna'ul akhbara min ida'atil qahirati wa ida'atil riyadi wa ida'atil lunduna. Nah. Artinya anak-anak laki-laki mendengar radio dari mendengar berita dari radio Kairo, radio Riyadh dan radio London. Naam. Sahih apa khata? Sahih. Sahih. Naam. Berikutnya nomor 4. Al-kitabu ghilafuhu asfaru. Kitab itu sampulnya warna kuning. Ahsantum. Khata apa sahih? Sahih. Khata coba lihat di buku. Yang benar apa sampulnya? Ahmar. Berarti Ahmar. Oh. Khata. Khata. Naam. Al-kitabu ghilafuhu asfaru. Yang benar al-kitabu ghilafuhu ahmaru. Itu al-kitab mubtada pertama, ghilafuhu mubtada kedua. Ahmaru atau asfaru khobar untuk mubtada' kedua. Mubtada' kedua dan khobarnya menjadi khobar untuk mubtada' pertama. Berarti khobarnya berupa jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Nah, nomor 5. Baitul mudirati bainal masjidi wal mudarrisati. Wal madrasati. Oh, wal madrasati. Artinya rumahnya ibu guru di antara masjid dan sekolahan. Nomor 6. Sahih apa khata? Sebentar. Sahih, iya. Nomor 6. Al-ummu wajadatil miknasata. Ibu mendapatkan sapu. Khata. Khata, nam. Ibu mendapati sapu khata. Yang benar tidak mendapatkan. Poin ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hadihil as'ilatu laysat mabniyatan ala darsi sabi'i. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibangun atas pelajaran yang ketujuh. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang ketujuh. Jawabannya ngarang, yang penting benar. Ya, silakan baca. Artikan. Mata kharajtum minal fasli. Artinya kapan mereka keluar? Kapan kalian keluar dari kelas? Ya, jawabannya kharajna minal fasli indaha. Mata itu kapan? Apa? Berarti menanyakan waktu. Atau bilang setelah sholat duhur, setelah sholat asar, oh, iya. Atau jam. Itu yang penting menunjukkan waktu. Pada jam berapa atau setelah sholat duhur. Ya, coba baca. Khorojna minal fasli. Khorojna minal fasli. Ba'da. Thulatha sa'atin. 3 jam. Boleh gak jam 3? Jam 3. Fi berarti. Fi sa'ati. Fi sa'ati. Thalithati. Salisati. Naam. Begitu. Kami keluar dari kelas fi saati khamsati. Naam, fi saatil khamisati pada jam khomisati. Pada jam 5. Aksantum. Nomor 2. Aina dhahabtum ba'da darsi? Artinya, kemana kalian pergi setelah pelajaran? Jawabannya, dhahabna ba'da darsi ilal masjidi. Artinya, kami pergi setelah pelajaran ke masjid. Aksantum. Aina itu nanya tempat. Ya, sehingga jawabannya ilal masjidi. Benar. Menuju ke tempat. Menunjukkan tempat. Nomor 3. Min ayyi idha'atin sami'tumul akhbara? Dari radio mana kalian mendengar berita? Ya. Sami'nal akhbara min idha'ati al-Faruq. Nah, artinya? Kami mendengar berita dari radio Al-Faruq. Nah, ahsantum. Nomor 4. Aqrotal qodami la'ibtum am qrotal salati. Artinya, apakah kalian bermain sepak bola ataukah bermain basket? Ya. La'ibna qrotal qodami. Artinya, kami bermain sepak bola. Naam, ahsantum. Qorota di situ harokatnya fathah karena objek yang dikedepankan maful bihi. Laibtumnya fi'il dan fa'il. Poin keempat, masya Allah, antum banyak yang bisa ya, ngertikan, jawab, banyak peningkatan. Anithil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyati. Buatlah mu'annas fa'il fa'il pada setiap kalimat-kalimat berikut. Buatlah fa'il fa'il ini menjadi mu'annas. Naam. Pada setiap kalimat berikut. Contohnya di situ, asyaribtumul qahwata ya ikhwanu. Apakah kalian telah meminum kopi wahai saudara-saudara? Ya ikhwanu. Saudara-saudara gitu ya. Asyaribtum fa'ilnya mana? Tum. Nah, kalau dipecah ta-nya itu fa'il, mim-nya alamat jamak. Kalau kita baca satu kesatuan tum. Fa'il, itu enggak masalah. Nah, disuruh merubah menjadi mu'annas. Ya, sampingnya lihat. Asyaribtunnal qahwata ya akhawatu. Apakah kalian telah meminum kopi wahai saudari-saudari? Nah, mana fa'ilnya? Tunna, gitu ya. Kalau dipecah, ta-nya fa'il yang dibaca doma, nun-nya alamat jamak, jamul inas. Yang nun-nya, nun bertasdidnya. Nah, boleh satu kesatuan disebut tuna fa'il. Ya, sekarang gitu, diganti kalimatnya. Kalau ya ikhwanu, ya akhwatu, ya akhi menjadi ya ukhti, ya auladu menjadi ya banatu, gitu kan? Ya, silakan diisi. Jawab. Akhwat, ya akhwatu. Ya akhwatu. Ukhtun jamaknya akhwatun. Kalau ikhwatun jamaknya dari akhun jamaknya ikhwatun sama ikhwanun, ada dua jamaknya. Akhun jamaknya ikhwanun sama ikhwatun. Kalau ukhtun jamaknya akhwatun. Ya, baca nomor 2. Aqra'tum hadhil majallati ya rijalu. Majallata, objek. Aqra'tum. Apakah kamu telah membaca majalah ini wahai laki-laki? Ya, menjadi apa perubahannya? Aqra'tunna hadhil majallata ya nisa'u. Nisa'u. Ya. Apakah kalian telah membaca majalah wahai perempuan? Ya, nomor 3. Afahim tumud darsal jadi da ya abnai. Apakah kalian telah memahami pelajaran yang baru wahai para siswa? Wahai anak-anakku. Ya. Menjadi perubahannya menjadi afahim tunna darsa jadida ya banat ya banatu ya banati ya banati ya banati artinya apakah kalian telah memahami pelajaran yang baru wahai putri-putriku. Nomor 4. Mata khuratu minal matrasati ya auladi ya aulad ya aulada ya auladu ya auladu ya mata khuratu minal matrasati ya auladu kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak-anak. Ya, jawabannya mata khuratuna minal matrasati ya banatu. Naam, ahsantun. Artinya kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak-anak perempuan? Iya. Barakallahu fikum. Nomor 5. Asami'tumul adana ya ikhwanu. Artinya? Apakah kalian telah mendengar azan wahai saudara-saudara? Naam. Ganti. Asami'tuna Asamitunal adzana ya akhwatu. Ya, artinya apakah kalian telah mendengar azan wahai saudari-saudari ya, para saudari? Nomor 6. Ara'aitum mudarrisa jadida ya ikhwanu. Apakah engkau melihat guru-guru yang baru wahai saudaraku? Wahai saudara-saudara. Saudara-saudaraku. Enggak ada kunya. Saudara-saudara. Wahai saudara-saudara. Nah, harus sesuai dengan lafaz ya. Perubahannya apa? Ara'aituna mudarrisa jadida ya akhwatu. Artinya? Apakah kalian perempuan melihat guru yang baru wahai saudara perempuan? Apakah kalian telah melihat guru yang baru wahai para saudari-saudari? Naam. Ahsantum. Naam, barakallahu fikum. Naam, kalau hadir di kelas antum bisa mengucap, kalau tapi kalau dengar dari radio cuma dengar aja enggak bisa ngucap. Apa ada juga yang ngucap dengar radio? Ngucap sendiri kalau di rumah kita sendiri, Pak. Iya, maksudnya ketika ikut nyimaknya online itu ikut ngucap apa cuman denger aja? Ngucap ya, pakai. Ikut ngucap. Iya. Masya Allah. Ya itu yang diharapkan. Jadi ketika ikutnya online, sebagaimana teman-teman di sini diminta ngucap, yang online juga harusnya sih ngucap supaya apa? Supaya lisan itu terbiasa dengan mengucap. Sebab yang namanya durusul lugha pelajaran muhadatsah itu titik beratnya pada pengucap. Karena itu pelajarannya muhadasa kan, bagaimana seorang itu bisa bertutur kata, mengucap. Banyak orang yang belajar atau penuntut ilmu yang belajar nahu dan sorok, ketika diajak ngobrol nggak bisa ngobrol. Karena apa? Karena nggak biasa mengucapkan, gitu. Jadi yang mengerti nahu sorok itu ketika ngobrol belum tentu juga lancar ngobrol, gitu ya. Dan yang belajar muhadasa meskipun nggak pandai nahu sorok, ketika ngobrol bisa mengucap. Tapi ketika untuk membaca kitab dan seterusnya memang bisa kebingungan untuk melihat kedudukan dan seterusnya. Nah, bahkan para pekerja-pekerja yang apa? Yang ke Arab ya. Kan mereka enggak belajar nahwu sorof kaidah dan seterusnya, tapi mereka bisa ngucap, bisa ngobrol dengan bahasa-bahasa ami, dengan bahasa pasaran gitu. Karena itu kenapa? Iya, bahasa-bahasa ami ya. Kenapa? Karena muhadatsah itu anunya pada ngucap. Nah itu, jadi alhamdulillah kalau bisa belajar itu sambil ngucap meskipun dari radio. Kalian yang di kelas masya Allah bisa dibuktikan bisa diluruskan ketika kurang pas dan seterusnya. Nah, yang di luar sana banyak yang ingin ikut cuman belum bisa karena apa? Corona ini, keadaan corona, sehingga yang belajar di kelas dibatasi untuk ikhwan yang warga sini aja, warga pondok. Nah, tarakallahu fikum. Ya, poin kelima kita lanjutkan. Amama kuli jumlatin fima yali sigotani lil fi'li. Di depan setiap kalimat berikut ini terdapat dua bentuk fi'il. Yang antum lihat yang dalam kurung, qara'tum sama qara'tunna, dua bentuk fi'il kan. Qara'tum artinya kalian telah membaca untuk laki-laki, qara'tunna juga artinya sama, kalian telah membaca namun untuk perempuan, kan itu. Nah itu ya, ada dua bentuk di sini. Ikhtarisi ghotal sahihata, pilihlah bentuk yang benar. Benar maksudnya sesuai dengan bacaan ya. Kalau untuk laki-laki pakainya tum, perempuan pakainya tunna gitu. Wa'akmil biha jumlata, lalu sempurnakan kalimat tersebut. Nah ya, silakan nomor satu. Kalau maful bihi dibaca fathah. Kalau sudah ada fi'il fa'il butuh objek, berarti antum jadikan objek itu nasob, mansub, karena objek itu mansub. Maful bihi itu mansub. Ya, baca. Aqra'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i, artinya apakah kalian telah membaca Quran pada hari ini, wahai putra-putraku. Naam, aksantum. Nomor 2. Mata roja'tum min makata ya ikhwani, kapan kamu kembali dari Mekah wahai saudara, saudaraku. Naam, aksantum. Roja'tum aksantum, karena yang diajak bicara ikhwan. Ya, nomor 3. Agosaltunna wujuhakunna bisobuni. Nah, apakah kalian para wanita mencuci? Para wanitanya nggak usah diartikan. Apakah kalian telah mencuci wajah-wajah kalian? Apakah kalian telah mencuci wajah-wajah kalian dengan sabun? Dengan sabun. Nah, kalian di sini siapa yang dimaksud? Para wanita, gitu ya. Kalau diartikan wanita nanti jadi bingung. Jadi yang itu cukup kepada kenyataan saja. Siapa yang diajak bicara? Nah, nomor 4. Min ayyi idaatin sami'tunnal akhbaro ya banati, artinya dari siaran radio manakah kalian mendengar wahai mendengar berita, dari siaran radio manakah kalian mendengarkan berita wahai putri-putriku. 6. Nomor 5. Min ayyi babin zaholtumul masjida ya ikhwani. Naam, aksantum. Dari pintu manakah kalian masuk ke masjid wahai saudara-saudaraku. Naam, berikutnya. 5. Fatahtunnal nawafidha ya banati, mengapa kalian membuka jendela wahai anak-anakku, putri-putriku? Naam, aksantum. Barakalafikum. Jadi kalau tum untuk fa'il yang menunjukkan muzakar laki-laki, kalau tunna untuk fa'il yang menunjukkan perempuan, gitu ya. Barakalafikum. Dan semuanya untuk mukhatab. Mukhatab itu apa? Yang diajak bicara. Karena itu ada ya abna'i, ya ikhwani. Huruf nida, yaitu huruf panggilan, yaitu untuk mencirikan bahwasanya kita tuh sedang ngajak bicara orang lain, sehingga fa'ilnya memakai domir mukhatab juga. Nah, karena domir itu bisa domir mutakalim pembicara, bisa mukhatab yang diajak bicara, bisa juga goib yaitu yang dibicarakan. Namanya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, sama kata ganti orang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Ta'amalil amthilata thumma adkhil kana 'alal jumalil atiyati. Bacalah contoh-contoh lalu masukkan kana pada kalimat-kalimat berikut. Nah, barakallahu fikum, karena pernah enggak sebelumnya kita bahas kana? Apa baru keluar sekarang ini? Baru kayaknya. Sebelumnya inna ya? Inna. Iya. Nah, sebelumnya yang kita dapati inna. Nah, dan saudari-saudarinya, beberapa saudarinya telah keluar. Sekarang kana. Nah, kalau kita lihat kalau marfuat itu ada namanya ismu kana. Isim kana masuk dalam bab marfuat. Khobarnya masuk dalam bab mansubat. Inna lawannya kana. Kalau dari sisi kolom marfuat mansubat, inna isimnya masuk dalam bab mansubat, khobarnya masuk dalam bab marfuat. Sehingga kalau kita bikin kalimat, misalkan kita bikin Muhammadun doribun atau qaimun, Muhammad berdiri, kita masukkan inna, inna Muhammadan qaimun, ya, Muhammadannya jadi mansub karena sebagai isimnya inna, qaimun marfu karena khobarnya inna. Masukkan kana, kebalikannya nanti. Kana Muhammadun qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Nah, berarti kebalikannya kan? Amalannya kebalikannya. Yaitu apa? Membuat marfu'nya, membuat rafa isim, membuat mansub khobar yang kana. Yang inna membuat mansub isim, membuat rafa khobar. Nah, secara amalan kebalikan. Secara arti beda. Inna artinya harfu taqidin wa nasbin, huruf yang memiliki arti penguat dan huruf penasob, sehingga diartikan apa? Sesungguhnya, nah, gitu kan? Atau bahwasannya, sesungguhnya. Nah, kalau ana yang seringnya bahwasannya diartikan. Kalau kana diartikannya dahulu. Namun dalam bacaan sering ucapan dahulu ini nggak dikeluarkan. Kenapa? Karena kana itu artinya itisabul khabaru bilismi fi waktil madi, yaitu mensifati khobar dengan isim pada waktu yang telah lalu. Ma'aling kita dengan terputus awis timror atau dengan terus yang istimror ini untuk hak istimror, maksudnya yang tidak terputus. Terputus ini maksudnya terputus dari pembicaraan. Kalau misalkan Nabi Anang ngucap kana Muhammadun mudarrisan, Muhammad dia itu guru. Berarti ucapan ana ini mengabarkan dulu sampai waktu ana bicara Muhammad itu guru. Ataupun sekarang bukan jadi pemberitaan. Atau besok bukan jadi pemberitaan. Bisa jadi dia memang hari itu masih guru, besok juga masih guru. Tapi yang ingin diberitakan itu yang sudah lampaunya. Karena Muhammadun mudarrisan. Itu. Gitu ya. Nah, dan biasanya ketika diberitakan gitu, memang bisa jadi dia ketika itu sudah nggak jadi guru lagi. Atau misalnya kita ucapkan karena Muhammadun qaiman, Muhammad berdiri. Maksudnya apa? Kita beritakan Muhammad itu telah terjadi berdiri padanya. Dia telah berdiri. Itu. Adapun sekarang itu bukan jadi pemberitaan. Bisa jadi sekarang sudah duduk atau berjalan atau juga masih berdiri nggak? Tapi yang ingin diberitakan waktu dulu. Dulu di sini maksudnya enggak mesti dulu sehari, dua hari yang lalu atau setahun yang lalu. Dulu artinya sebelum waktu pembicaraan. Sekarang misalnya mengabarkan jam 8. Ya berarti sebelum jam 8 kita beritakan. Meskipun kurang semenit, meskipun kurang sejam, dua jam, itu memberitakan sampai waktu pembicaraan. Nah, karena gitu ya. Itu pada apa? Pada hak selain Allah SWT, pada memberitakan selain Allah SWT. Kalau memberitakan Allah, maka ma'astimror wa kana Allahu aliman qadira, dan Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Itu tidak diartikan dulu. Kalau itu ma'astimror gak boleh kita artikan dulu Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Gak boleh, kan Allah dulu sekarang akan datang terus. Dia maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, maka ma'ang kita ini kepada selain pemberitaan Allah, ya. Kalau pemberitaan berkaitan dengan Allah, ma'istimror. Nah, itu kana. Kana itu bisa diartikan bahwasannya enggak? Artinya dia bisa enggak ada artinya. Artinya sesuai dengan konteks kita ngobrol sebenarnya. Karena intinya itu memberitakan perkara yang telah terjadi pada orang yang pada yang diberitakan, kan itu kan sifatan khobar kepada isim. Jadi khobar itu menjelaskan tentang isim pada perkara yang telah terjadi padanya. Nah, 6. Kalau misalkan di situ ada di situ ya. Ummi fil matbahi, kanatil ummi fil matbahi. Ibu di dapur. Ibu di dapur. Ketika kita memberitakan ibu di dapur, ini berita yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Enggak ada kaitannya. Kita cuma memberitakan ibu di dapur. Bisa jadi ucapan ini memang sekarang ibu di dapur atau nanti atau sudah. Tapi ketika dikasih kanat berarti menunjukkan sudah terjadi perbuatan tersebut pada si Umi tadi, bahwasanya di dapur. Nah, di sini akan diperjelas dengan waktu. Qobla khamsi daqa'iq, qobla sa'atin, qobla usbu'. Itu hanya untuk memperjelas saja. Memperjelas penggunaan kana, yaitu untuk waktu yang lampau, dijelaskan dengan dorob. Antum perhatikan di situ kan, kanal mudarisu fil fasli qobla khamsi daqa'iq. Gitu kan? Mudaris berada di kelas sebelum 5 menit. Semua dikasih gitu, dikasih qobla untuk menunjukkan waktu yang lampau. Itu hanya untuk apa? Untuk memahamkan bagi para pemula bahwasanya kana itu dipakai untuk waktu yang lalu. Waktu lalu. Keberadaan waktu yang lalu. Beda kalau fi'il madi secara umum darabtum, katabtum untuk waktu lalu juga kan? Tapi kalau fi'il madi disebutkan kejadiannya. Darabtum berarti kejadian memukul. Kan gitu. Katabtum kejadian menulis. Kalau kana hanya menunjukkan kejadiannya saja. Terjadinya saja. Mengerti? Terjadinya. Iya, waktunya, hanya menunjukkan waktunya. Adapun perbuatannya sesuai dengan kalimatnya. Apa kalimat yang disebutkan di situ? Nah, jadi di sini akan dijelaskan dengan dorof, ada qobla khomsi daqa'i, qobla sa'atin, dan seterusnya. Itu dorof, kata keterangan waktu. Nah, untuk yang perjelas, kalau karena itu penggunaannya untuk kejadian yang telah lalu. Nah, ya, kita baca. Al-mudarisu fil fasli. Al-mudarisu fil fasli. Guru di dalam kelas. Guru di dalam kelas. Kana al-mudarisu fil fasli qobla khomsi daqa'i. Kana al-mudarisu. Nah, boleh diartikan adalah, enggak masalah. Namun tujuannya untuk memberitakan yang lalu. Adalah guru berada di kelas sebelum 5 menit. Adalah guru di dalam kelas sebelum 5 menit. Karena at-tulabu fil mal'abi. Karena at-tulabu fil mal'abi. Ulang. At-tulabu fil mal'abi. At-tulabu fil mal'abi. Para siswa di tempat bermain. Para siswa di tempat bermain. Kana tulabu fil mal'abi qabla nisfi sa'atin. Kana tulabu fil mal'abi qabla nisfi sa'atin. Para siswa berada di lapangan sebelum setengah jam yang lalu. Adalah para siswa di lapangan sebelum. Umi fil matbahi. Ibuku di dapur. Kanat ummi fil matbahi qobla qalilin. Kanat ummi fil matbahi qobla qalilin. Ibuku atau dikasih adalah ibuku di dapur baru saja. Adalah ibuku di dapur baru saja. Nah, kalau dikasih adalah merasa rancu, maka adalahnya dibuang enggak masalah. Jadi ngartikannya sama seperti enggak ada kananya. Kanal mudarisu fil fasli qobla khamsi daqa'iq. Guru berada di kelas sebelum 5 menit. Nah, terus di situ yang bawahnya para siswa berada di lapangan sebelum setengah jam. Ibu berada di dapur baru saja. Nah, baru saja berarti baru terjadi. Nah, barakallahu fikum. Itu untuk PR apa cuma 5 ya? Ya coba dibaca aja biar antum enggak ada beban PR. Ya, baca nomor 1. Al-mudiru fi hurfatihi. Pak kepala sekolah berada di kamar, ruangannya. Iya, berada di, terus jawabannya. Kanal mudiru fi hurfati fi hurfatihi qabla sa'atin. Artinya adalah Pak Kepala Sekolah berada di ruangannya sebelum satu jam yang lalu. Satu jam yang lalu. Sebelum sejam, maksudnya sejam yang lalu. Nah, nomor dua. Al-waziru fi Londona qabla usbu'in. Kana al-waziru fi Londona qabla usbu'in. Pak Menteri berada di London sebelum sepekan. 6. Nomor 3. Sebelum sepekan, maksudnya sepekan yang lalu gitu. Bisa, pekan lalu bisa. Terus nomor 3. Akhi fil makati. Fil makata. 6. Artinya saudaraku berada di Mekah. Ya, terus menjadi karena akhi fil makata. Fil makata qabla arba'ati arba'ati ayamin. Iya. Saudaraku berada di Mekah 4 hari yang lalu. Yang lalu. Nah, kalau kita mengucap akhi fi makata, saudaraku di Mekah, berarti ucapan ini memberitakan saudaranya sekarang di Mekah. Gitu ya. 6. Kecuali kalau dikasih tambahan akhi fi makata qabla usbu. Saudaraku di Mekah sepekan yang lalu. Berarti apa? Sepekan yang lalu. Tapi kalau dikasih kana, meskipun enggak dikasih qabla usbu, itu menunjukkan arti telah terjadi. Kana akhi fi makata. Saudaraku di Mekah. Berarti menunjukkan sudah terjadi. Itu. 6. Sampai apa? Terputus sampai pada waktu pembicaraan. Nah, itu berarti ketika diberitakan apa? Perkara tersebut sudah terjadi. Itu namanya. Yang namanya apa? Inqita' di situ. Terputus sampai waktu pembicaraan. Berarti perbuatan itu sudah terjadi. Perbuatan tersebut sudah terjadi. Nah, nomor 4. Al-atba'u fil mustasfa. Al-atba'u. Al-atba'u fil mustasfa. Naam. Para dokter di rumah sakit. Kana al-atba'u fil mustasfa qabla thuluthi sa'atin. Para dokter di rumah sakit sebelum sepertiga jam. Naam, sebelum 20 menit. Iya, sebelum sepertiga jam, artinya 20 menit kan? Iya. Naam. Boleh kanat, boleh kana. Nah, boleh kanat karena jamak taksir, boleh juga kana. Nomor 5. At-talibatu fil maktabati. Para siswi di dalam perpustakaan. 6. Kanat at-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Artinya adalah para siswi di dalam perpustakaan baru saja. Naam, ahsantum. Kalau anak ngucap gini, kana Abu siapa? Abu Salma. Boleh Abu Salma berarti atau Abu Ubaid. Kana Abu Ubaidin fil fasli. Berarti ketika anak ngucap gitu, Abu Ubaid sekarang di kelas apa tidak? Anak ucap kana Abu Ubaidin fil fasli. Abu Ubaid di bersama kami. Tapi ada kananya, berarti kalau diartikan lengkap dahulu Abu Ubaid bersama kami di kelas. Dahulu di sini bukan dahulu lama banget. Meskipun barusan dikatakan dahulu, maksudnya karena terputusnya itu terputus dari waktu pembicaraan. Berarti ketika ngucap ini Abu Bed enggak di kelas. Kalau ada di kelas enggak boleh. Kanat. Iya, enggak boleh. Jadi artinya apa? Memberitakan tentang mensifati khobar dengan isim pada waktu yang lalu dengan terputus. Istimrar itu hanya untuk Allah, istimrar. Istimrar itu terus, masih terus berlanjut. Itu untuk Allah. Untuk selain Allah, maaf, inqita' terputus. Kalau anda mengucapkan karena siapa misalnya? Solihun taliban. Soleh dulu murid. Berarti sekarang ketika mengucap itu dia bukan murid. Kalau dia masih murid enggak boleh mengucap gitu. Enggak boleh disebut karena solihun taliban. Wong dia masih murid kok dibilang kana? Enggak boleh pakai kana. Kasihan. Nah, mengerti berarti penggunaan kana? Penggunaan kana itu untuk perkara yang telah terjadi. Apa? Fi'il-fi'il yang lain juga kalau fi'il madi menunjukkan telah terjadi kan. Tapi dia mengandung, kalau fi'il-fi'il yang lain mengandung apa? Arti perbuatan yang jelas kan. Dorobtum, kalian telah memukul. Jalastum, kalian telah duduk. Nah, kalau ini karena cuma memberitakan yang telah terjadinya. Arti kejadiannya pada kalimat yang dibaca. Kan itu seperti karena salihun taliban. Nah, kita akan memberitakan tentang mencipati talib, penuntut ilmu pada soleh, yaitu telah terjadi. Nah, kana solihun taliban, kana dimasun ba'ian misalkan. Dahulu Dimas adalah ba'i, penjual. Berarti sekarang bukan penjual, sekarang jadi talib. Nah, misal. Tapi kalau masih jadi penjual, kita nggak bilang gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh karena boleh untuk menunjukkan tidak terputus. Nggak boleh jualan. Terputus di sini, terputus sampai waktu pembicaraan. Pembicaraan beritakan ini ketika ngomong itu berarti sudah terputus. Berlalu. Iya. Baru saja juga sudah. Baru saja juga termasuk. Ya, maka di sini disebutkan sebelum 1 jam, sebelum 3 hari, sebelum sepekan, baru saja untuk mengingatkan bahwasanya karena ini menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Namun arti perbuatannya pada apa? Pada khobarnya. Bukan pada karenanya itu, pada khobarnya. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan apa enggak? Iya, Pak. Apakah setelah harfu tidak ya itu boleh dibaca mansuk sebagai maqrufi? Nanti itu perinciannya di nahwu ya. Nanti ada keadaan-keadaan yang dia itu dibaca doma, dibaca juga mabni al-dhom atau mansub. Ada apa? Perincian. Nah, setelah munad itu pembahasannya munada. Munada mabni ala dhom ketika dia itu alam mufrad. Nama tunggal. Mufrad di sini maksudnya yang bukan jumlah, yang bukan mudhof atau syabihun bil mudhof. Itu namanya mufrad. Ya Muhammadu. Kemudian yang kedua kalau nakiro maksuda, ya waladu. Nah, ya banatu. Tadi itu nakiro maksud, yang tadi itu nakiro maksuda semua. Nakiro yang dimaksud, yang tadi kita baca ya auladu, ya banatu, ya ikhwanu, sehingga semuanya doma. Nah, kalau nanti nakiranya gero maksuda, maka menjadi mansub ya waladan, ya rojulan. Nah, nakiro gero maksuda. Atau dia itu berupa mudaf ya abdallahi, meskipun nama kalau mudaf menjadi mansub ya abdallahi. Atau dia syabihan bil mudaf ya tolian jabalan. Nah, itu pelajaran dia apa? Di nahu ya. Jadi ada perincian yang tadi kenapa dibaca doma semua karena dia nakiro maksuda sama jadi alam nama yang dia itu mufrad. Enggak ada pertanyaan di enggak ada laporan ya dah laporan enggak ngucap kalau di rumah. Oh, laporan kalau di rumah enggak ucap. Nah, ya sayang kalau bisa ngucap di kalau mau didengarkan sama istrinya atau anaknya biar sama-sama belajar ya. Ya, kenapa? Bahasku anha kasiron. Kasiron kan banyak. Itu maknanya apa? Bahasku anha kasiron. Kasiron sebagai hal di situ. Hal keadaan menjelaskan mansub hal ada enggak mansubat hal? Berarti hal kan? Saya telah mencari lama gitu. Bahasku aku mencari anha, mencari apa? Sapu. Kafiron itu banyak, saya banyak mencari. Maksudnya telah lama saya mencari. Itu. Kalau diartikan saya banyak mencari, maksudnya banyak di sini apa? Waktu bukan? Waktu maka diartikan secara penyesuaian, saya telah lama mencari. Mencari, karena maksudnya gitu. Maksudnya apa? Kafiron di situ, dia telah berupaya kesana kesini untuk mencari. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.